warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Walhamdulillah wa huwa al-hakimul qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Gak apa-apa, ini kita mulai lebih awal. Untuk waktu tambahan ini, saya akan mereview untuk karena kita tahu kata sholat itu berasal dari kelompok huruf sod dan lam. Kata terpendek yang dimaksud sholat itu sod dan lam, itu tergantung dalam fasoli lirobiga wanhat. Jadi kita ada kata sod dan lam dengan ya, fasoli, maka sholatlah, itu bentuk terpendek. Tetapi ada juga kata sholawati, itu merupakan bentuk jamak dari sholat. Tetapi yang kita bahas untuk malam ini adalah kata sholat yang terdiri dari huruf sod, lam, wawu, dan tak marbutoh. Jadi bagi bapak-bapak atau teman-teman yang baru, kita akan sedikit review bagaimana huruf sod, lam, wawu, dan tak marbutoh, sehingga pada waktu kita nanti masuk ke dalam makna kata sholat itu sendiri, insya Allah kita sudah agak lebih gimana bahasanya ya? Mungkin lebih ngerah, lebih bisa memahami lebih cepat. Huruf shod bermakna. Jadi untuk mudah dihafal, makna yang paling dekat dengan huruf shod adalah, maaf saya pakai dalam penunjuk, adalah maknanya adalah kata tunduk. Di sini kita juga belajar bagaimana bahwa pembelajaran di dalam Al-Qur'an ini sudah sangat dipermudah sekali, sehingga dengan pemahaman dasar pun insya Allah kita bisa memahaminya. Jadi kita ingat bentuk shod, makna huruf shod adalah tunduk. Dari tunduk kita bisa perluas makna ini. Kenapa seseorang itu bisa tunduk? Seseorang bisa tunduk, satu, karena malu. Seseorang bisa tunduk, itu karena hormat. Seseorang bisa tunduk, itu juga karena takut. Seseorang bisa tunduk, tunduk berarti melihat ke bawah. Di sini kalau kita nanti masuk ke kata sholat, berarti dari sini harusnya kita sudah mudah memahami. Jadi makna yang paling mudah kalau kita mengartikan kata sholat, karena sholat itu tunduk, berarti dalam sholat harusnya satu, kita melihat ke bawah. Adab sholat berarti kita harusnya melihat ke bawah, jangan ke depan, apalagi kita melihat menengah ke atas. Sholat oleh itu sudah lebih parah lagi ya. Tunduk juga berarti malu. Orang yang tunduk, orang yang malu itu biasanya tunduk. Berarti dalam sholat, sebaiknya kita juga punya rasa malu. Nah, penjabaran malu ini nanti kita akan perluas yang berhubungan dengan sholat di mana subjeknya Allah, sholat nanti subjeknya manusia. Ada kira-kira hampir 20 subjek yang berhubungan dengan sholat. Memang sholat di sini luar biasa karena inti dari Islam sendiri adalah sholat. Sholat juga tunduk berarti takut. Orang yang takut dia tunduk. Berarti dalam sholat kita juga punya rasa takut. Orang yang sholat tunduk berarti terfekur. Terfekur berarti dia berpikir ke bawah, merenung, diam. Sehingga orang yang sholat pun harusnya tidak omong lainnya kecuali yang diperintahkan. Tunduk juga berarti taat. Orang yang taat berarti orang yang sholat, orang yang taat, orang yang tidak macam-macam. Orang yang lurus, menurut. Lalu kita juga nanti membahas masalah posisi. Tunduk merupakan kata dasar. Sehingga kalau kita membahas tunduk ini sebagai subjek, posisi yang di atas, berarti kata tunduk nanti menjadi menundukkan. Kalau kita membahas sebuah objek yang di bawah, berarti bermakna ditundukkan. Ini review untuk huruf shod. Lalu kita masuk sekarang ke huruf lam. Jadi kita nanti lebih banyak punya waktu untuk membahas makna kata sholat. Halaman berapa? Ada bawa buku ya. Dibuka untuk huruf lam, agak belakang ya. Makna huruf lam adalah present. Kenapa terpaksa saya ambil dalam bahasa Inggris? Karena di dalam bahasa Indonesia sendiri tidak ada kata yang cukup mewakili makna kata dari huruf lam. Juga di sini Quran mengajarkan ke kita bagaimana kita harus menguasai kalau bisa lebih dari satu bahasa, sehingga dengan kita pemahaman lebih dari satu bahasa kita bisa membandingkan. Sehingga dengan perbandingan tersebut pemahaman kita akan jauh lebih dalam. Misalnya kita menguasai bahasa Indonesia, menguasai bahasa Inggris. Bahasa Indonesia mungkin dengan bahasa Cina, bahasa Cina mungkin dengan bahasa Inggris. Terserah, jadi dengan penguasaan lebih dari satu bahasa. Karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat dalam, bahasa yang luar biasa. Jadi tidak bisa diindra hanya dengan salah satu bahasa. Sehingga kadang-kadang kalau kita memaksakan hanya khusus bahasa Indonesia, dalam penafsiran pun nanti ketemu sebuah kata ini yang agak janggal kalau diartikan ke bahasa Indonesia. Itu butuh pemahaman yang lebih dalam lagi. Lam bermakna present. Di dalam kamus Webster yang diartikan ke bahasa Indonesia, present berarti saat ini. Berarti ada past tense, present tense, berarti present saat ini. Nah, kalau kata present dimaksudkan ke dalam sholat, kalau sholat tadi sudah merupakan tunduk, takut, rasa malu, menurut kepada Allah, berarti untuk sholat, untuk punya rasa malu, rasa tunduk, tidak boleh menunggu sampai besok. Begitu kita mendapatkan informasi yang terbaru dan paling bagus, saat itu pula kita harus berubah untuk menjadi lebih baik. Kata lam ini juga ada di dalam kata Islam, salam. Berarti nanti kita kalau belajar lam Islam pun, begitu kita mengetahui hal baru, jangan menunggu sampai besok. Kenapa? Kita nggak tahu umur kita apakah sampai besok. Kita dituntut untuk husnul khotimah. Kalau memang 10 menit lagi saya harus berangkat, setengah jam lagi harus berangkat, pada saat itu pula saya sudah mencapai sesuatu yang paling baik dalam hidup saya. Jadi lam present sekarang. Lam juga berarti persembahan. Kalau kita lihat ini present is baik, biasanya iklan-iklan rokok atau apa, present di sini adalah persembahan, mempersembahkan. Persembahan berarti ditujukan kepada sesuatu. Persembahan juga berarti upeti, sesuatu yang berharga. Jadi kalau kita nanti membahas kata sholat, ketundukan, ketakutan, atau rasa malu yang kita berikan kepada Allah, itu sesuatu yang berharga. Sesuatu yang benar-benar malu sesungguhnya. Bukan sesuatu yang, apa ya bahasanya, anu mungkin ada ecek-ecek, emang sesuatu yang murahan ya. Allah gak mau. Jadi berikan kepada Allah sesuatu yang sungguh berharga. Present juga karena seperti persembahan juga berarti hadiah. Sehingga dalam sholat kita ini memberikan apa yang kita miliki, rasa malu kita, apa yang kita miliki yang dikuasakan Allah kita, untuk kita persembahkan, kita hadiahkan kepada Allah. Ini maksud sholat yang ditujukan dipersembahkan. Sehingga Rasulullah dalam hadisnya, kenapa menyarankan kita untuk membaca doa kita? Inna sholati wa nusuki wa mayyahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu maksudnya lam di sini. Ini sebagai persembahan kepada Allah. Kesen juga berarti hadir. Nah, kehadiran inilah minimum kita dituntut untuk ceklok, untuk absen kepada Allah. Ini maksudnya minim 5 kali sehari, 17 rakaat. Kalau kita tidak bermukim, kita ada di rumah kita sendiri. Tetapi kalau bermukim, kita mungkin butuh hanya 2 rakaat. Tetapi ceklok kehadiran ini tetap tidak boleh berubah. Jadi maksud Allah di sini adalah hadir, ada, menampakkan diri. Present juga berarti publikasi. Publikasi di sini, wa amma binikmati rabbidawati, sehingga kalau kita mendapatkan nikmat dari sholat, itu juga kita wajib disarankan untuk membagi kenikmatan tersebut dengan saudara-saudara kita yang lain. Present juga berarti pengolahan kata. Di dalam kamus Webster atau ini Mas Lamin ada bahasa Inggris, lulusan bahasa Inggris, sehingga mohon nanti kalau saya salah menerangkan bisa dikoreksi. Present juga berarti pengolahan kata, penyajian fakta atau argumen. Jadi dalam sholat di sini perlunya mengatur intonasi, mengatur kelembutan suara di dalam sholat. Karena apa? Yang kita hadapi ini adalah penguasa dari alam semesta ini. Bukan sekedar bupati, bukan gubernur, bukan presiden. Ini penguasa jagat raya, penguasa alam semesta. Sehingga disinilah diatur bagaimana cara mengolah kita berkata, diatur bagaimana cara kita mengolah intonasi merdunya, sadunya sholat kita di dalam sholat. Seperti saya terangkan kemarin, memang Allah Maha mengerti. Memang kita enggak ngomong pun Allah Maha mengerti. Tetapi sholat mengajarkan kita untuk malu, untuk tunduk, untuk punya tata krama, untuk punya adab. Sehingga walaupun Allah Maha mengerti, ya cukup cara kita mengucapkan kata-kata di dalam sholat, kalau bisa memenuhi tampil dan tajwid atau intonasi yang jelas. Jangan berkejar-kejaran sehingga memang Allah Maha mengerti. Tetapi bukan itu sopan santun di hadapan penguasa semesta. Kita di hadapan bupati pun, kita di hadapan gubernur atau presiden malah, satu minggu sebelum ketemu kita sudah nyusun draft. Jangan-jangan saya nanti salah ngomong dihukum. Jangan-jangan nanti salah ngomong saya harus bikin malu. Sehingga seluruh kata-kata diatur. Sehingga present di sini adalah pengolahan kata. Present juga mewakili. Seperti saya katakan, Rasulullah wakil mewakil. Jadi di sinilah kita menghadap wakil kita dan kita juga mewakili berperan berpindah. Di sini dituntut berpindah di sini. Mungkin untuk laki-laki menjadi imam, untuk ibu mungkin dia menjadi pemimpin dari putra-putrinya. Present sekarang sudah saya terangkan, presentable, represent, berarti layak untuk ditampilkan. Sholat kita adalah sholat yang layak, bukan sholat yang seperti senama mungkin, tetapi sholat yang benar-benar bisa membuat kita tenang, bisa membuat kita mungkin mengungkapkan apa adanya kita kepada Allah. Jadi bukan sekedar sholat, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ini kita review untuk buruklan. Sekarang kita injak ke huruf wawu. Nah, ini agak susah memang. Makna dari huruf wawu adalah panjang gelombang. Wavelength. Ini terpaksa kita harus lanjut ke fisika, tapi tidak saya terangkan dalam. Wavelength itu berhubungan dengan periode dan frekuensi. Frekuensi berhubungan dengan periode waktu, zaman, masa, season. Pada global juga berhubungan dengan warna. Makanya kenapa di dalam bahasa Arab, kalau kita ngomong warna itu bahasa Arabnya adalah lalu. Itu berarti ditujukan kepada panjang gelombang. Jadi kalau kita mengucapkan bahasa Arab, itu yang sebenarnya kita ucapkan adalah bahasa fisika, bahasa kimia, bahasa biologi. Tetapi karena kita tidak tahu sainsnya ada di dalamnya, sehingga kita pemahamannya selama ini hanya sebagai bahasa sastra atau bahasa pembicaraan sehari-hari, tetapi itu sebenarnya adalah bahasa yang sangat dalam. Jadi setiap kita berucap dalam bahasa Arab itu, di dalamnya sebenarnya kita sudah ngomong masalah fisika, kuantum, masalah nuklir, masalah apapun ilmu pengetahuan, tetapi kita nggak sadar. Karena di sini berhubungan dengan waktu, maka di dalam kata sholat pun kita juga ditentukan waktunya. Kita nggak bisa melakukan sholat tersebut dengan seenak kita. Ditentukan subuh jam sekian sampai jam sekian, duha jam sekian, jam sekian kita dilarang sholat pada waktu matahari tegak lurus, tetapi setelah miring bergelincir sekian derajat kita boleh memasuki duhur, duhur, asar, jam sekian. Jadi di sinilah kenapa di dalam kata sholat, sholat, lam, wawu, tamat, butoh, karena di sini mewakili waktu, berarti di dalam sholat pun juga ada waktu yang ditentukan. Kita tidak boleh seenaknya. Tetapi dalam sholat secara kafah, secara 24 jam kehidupan sehari-hari, nanti kita juga memakai semantik kata, yaitu selalu, setiap saat, karena itu juga berhubungan dengan waktu. Untuk lalu, reviewnya itu, sekarang yang belum kita bahas kemarin adalah saya menyebutnya hak ahli. Hak yang dipakai untuk kata Allah. Itu untuk membedakan dengan kelompok huruf hak ho, maka huruf hak ini saya sebut dengan hak tali. Karena apa? Karena hurufnya seperti tali. Cuma kata hak di dalam sholat ini adalah tak merbutoh. Huruf hak ini diberi titik dua di atasnya. Nah, karena di dalam susunan huruf hijaiyah yang mempunyai titik dua itu adalah huruf tak dan huruf kof, sehingga huruf ini nanti bermakna tak merbutoh adalah perpaduan antara makna huruf hak, huruf tak, dan huruf om. Tetapi gak usah takut, kita nanti pelajari yang simple saja. Jadi di sini kepada H, huruf ini, kenapa saya menamakan H tali? Disitulah akhirnya dulu pada waktu saya masih dalam masa pencarian makna-makna huruf, saya gak nyangka sama sekali di sini saya menarik, ternyata Allah menyembunyikan ilmunya atau teknologinya dengan cara yang sangat-sangat cantik. Nah, di sini ternyata huruf H ini kalau kita praktekkan secara sehari-hari sama dengan simbol tali. Masalahnya, apa yang kita bisa tarik kesimpulan dari simbol semacam ini? Nah, disinilah dibutuhkan ilmu pengetahuan, dibutuhkan kecerdasan dalam mencerna setiap kode yang ada di dalam Al-Quran. Semakin tinggi ilmu kita, semakin tinggi Al-Quran memberikan syafaatnya. Jadi kalau kita berkata mungkin profesor, doktor, kalau orang tersebut membuka Al-Quran, maka Al-Quran akan mengeluarkan jauh lebih tinggi daripada sekedar profesor atau doktor tersebut. Tetapi kalau yang membaca Al-Quran mungkin setingkat SMP, maka yang bisa lain di dalam Al-Quran mungkin setingkat SMA atau perguruan tinggi. Jadi Al-Quran selalu mengikuti pembacanya. Nah, kenapa di dalam Islam kita diwajibkan untuk menuntut ilmu? wajib menuntut ilmu mulai kita lahir sampai nanti masuk ke liang lahat dengan kewajiban menuntut ilmu sehingga akhirnya isi Al-Quran semakin lama semakin banyak yang bisa kita pahami sehingga hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini, itu bisa tercapai sehingga kita bisa mencapai Islam yang kapal, Islam yang menyeluruh. Di sini imajinasi dengan berbagai macam pengujian kata-kata apa buruk kata akhirnya makna yang kita bisa ambil dari simbol tadi adalah ikat. Jadi dengan tali tadi ikat, diikat. Ini diikat. Setelah kita menemukan makna dasar, barulah kita bermain mantek. Di dalam pondok ada pelajaran yang namanya mantek. Itu sebenarnya dalam bahasa Indonesia permainan semantik ya. Jadi bagaimana sebuah kata kita cari padanan katanya, sehingga dengan kita bisa mencari padanan katanya, kita akan bisa mengerti, oh ternyata kata ini bermakna ini. Dan ini ada pelajaran tersendiri memang. Nah ini akhirnya ke pelajaran materi kita gunakan ikat, mengikat, berarti mengikat, menguasai. Karena orang yang mengikat itu biasanya orang bisa menguasai. Di sini nanti kita bisa belajar makna kata Allah, makna kata Al-Muhaimin, makna kata Al-Muhin. Bagaimana dengan huruf yang sama, yang satu bisa bermakna Allah, yang satu bisa bermakna memelihara, Muhaimin. Ternyata dengan dikurangkan beberapa huruf, mungkin menjadi menghinakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Nanti kita pelajari pada waktu kita belajar Asmaul Husna. Kuasa menguasai berkuasa. Kuasa atau sesuatu. Kuasa sesuatu di dalam bahasa Indonesia berarti dia subjek atau hal tersebut. Makanya kata huwa, dia, itu sebagai subjek dari sebuah kalimat tersebut. Kalau kuasa berarti memberi, melarang, mengatur, mengarahkan. Kebebasan menurut sesuatunya. Sesuatu yang ada eksis tapi tidak nampak. Karena kekuasaan itu tidak nampak, tetapi dia bisa dilakukan, dilaksanakan. Ini sudah saya terangkan tadi. Ini setelah saya perluas dari ahli yang tadi saya terangkan ikat, kuasa, subjek memberi melarang dan ikat dan tarik magnet, gulungan tali itu sesuatu yang sepele. Tetapi kalau tali itu kita ubah menjadi tembaga, disinilah baru berubah. Ternyata kalau gulungan tali itu kita ubah jadi kabel, fisika menyebutnya sebagai koil. Dari koil inilah bisa masuk ke seluruh jajaran teknologi untuk listrik. Dari listrik itu kita bisa menciptakan motor, kita bisa menciptakan magnet, kita bisa menciptakan senjata yang EMP, electronic magnetic tools. Sehingga dengan satu jentikan jari, seluruh peralatan elektronik akan mati semua. Nah, dengan hal ini juga, dengan IMP, akhirnya kita paham, dengan sekali jentikan jari, seluruh makhluk akhirnya bisa meninggal, bisa habis, hanya dengan gun. Nah, disinilah, kenapa huruf ini ada di dalam kata Allah, sehingga kita nanti tahu, diberitahu oleh Allah, agar kita mengerti bagaimana cara Allah untuk gun. Untuk mengerti, sehingga dari situlah kita punya ilmu. Dengan ilmu dulu kita akhirnya takut kepada Allah. Hanya orang berilmu lah yang takut kepada Allah. Bagaimana kita bisa takut sama Allah kalau kita belum ada ilmunya? Jadi ini nanti kita terangkan pada waktu Asmaul Husna. Nah ini terkait antara huruf H, kata Ali dengan tak. Sekarang kita masuk mungkin ke huruf ta. Nah, ini huruf ta. Bisa disebut dengan huruf T. Ini bagaimana cara membaca dari teman-teman atau bapak-bapak jauh. Nah, di sini saya mendapatkan ternyata Allah memang mengatur kenapa saya mulai kecil selalu berhubungan dengan teman-teman saudara kita yang lainnya, saudara yang cengkeh. Juga saya bisa membaca Inggris. Di dalam kosakata bahasa Cina, teman, kosakata ta itu ternyata bermakna dia atau dirinya. Ternyata Al-Quran bahasa Hijaiyah, bahasa huruf Arab ini telah meresap atau menyebar ke seluruh bahasa di dunia tanpa disadari. Jadi kata tak, dia dirinya itu berasal dari orang atau ye, juga dia masih ada orang itu. Kata tak berarti dia dirinya menunjuk sebagai kata ganti tentu orang atau domir ya. Di dalam bahasa Inggris, it adalah bermakna menunjuk sesuatu. Maka di sini kita juga sudah mulai sadar kenapa kalau kita menunjuk orang lain ada kata anti, antum. Inti dalam bahasa Jakarta. Nah, dari sini akhirnya saya memahami makna yang terjaga dari kata tak adalah dirinya, diri sesuatu, bagian atau elemen. Dari sini kita nanti perluas sehingga kita bisa masuk ke fisika, matematika, biologi, atau ilmu apapun. Agak santai lah bapak ya, agak santai saja. Nah, ini konsep dari tak bermakna dirinya. Ini saya bagi tiga bagian, diri atau self atau diri sesuatu. Mungkin bisa dibuka bukunya juga ya. Tak dirinya, kalau kita artikan diri, kita perluas lagi. Diri, dirinya, badan, perseorangan, atau sebagai pelengkap. Ini hanya sebagai review saja. Yang dimaksud self adalah self dirinya, sifat dasar atau sifat utama, bisa juga sebagai pronoun, kata ganti, dirimu, dirinya, atau juga sebagai adjektif. Ini nanti ini masuk ke lugat Arab. Nah ini, atau diri sesuatu. Di sini sudah akan mulai sulit. Nah, dirinya, diri sesuatu, it, kata ganti, nominatif tujuan, penyebut, kata kasar. Ini sudah mulai kita belajar ilmu pastinya. Sebagai nom, unsur pribadi, daya tarik. Pas di sini elemen, bumi, tanah, cuaca, elemen di dalam matematika apa, elemen di dalam kimia, elektro atau apa. Sehingga, kata tak marbuto, setelah kita mempelajari huruf hak dari tadi, digabungkan dengan huruf tak yang bermakna diri, secara simpel bermakna adalah kuasa dirinya. Nah, yang heran tadi, heran, ternyata tahmar buto ini di dalam lugat Arab, lugat bahasa Arab, adalah untuk mewakilkan bentuk kata feminin. Sehingga sebuah kata jika dinisbahkan kepada perempuan, ciri khasnya adalah di belakangnya pasti ada tak mabutoh. Ini kalau kita belajar nahu. Ternyata ini benar. Kalau laki-laki dinisbahkan untuk huruf nun, kalau perempuan dinisbahkan untuk tak mabutoh. Ini nggak perlu kita bahas karena hukumnya sudah tetap. Jadi kalau kita belajar nahu sorof, ini sudah pasti seperti ini. Sehingga kenapa perempuan dinisbahkan? Karena memang perempuan lebih dikuasai oleh dirinya. Ini nggak perlu menjadi malu atau apa, karena ini memang sudah sunatullah. Kalau kita perhatikan seluruh hukum-hukum atau jabarullah di dalam Al-Quran yang dinisbahkan untuk perempuan, semuanya pasti berhubungan dengan perasaan. Kuasa yang menguasai dirinya. Mas gak popo, mas. Marah gak popo. Yang penting aja orang lihat. Tetapi bagi laki-laki yang nun, untuk hidup miskin tanpa pekerjaan, itu sama dengan harga dirinya hilang. Nah, di sini ada perbedaan. Tetapi jangan meremehkan perempuan. Di dalam lugat Arab, begitu perempuan ini jamak lebih dari satu, dia akhirnya apa? Huna. Dia mengarah kepada nun. Sehingga memang sebaiknya perempuan ini berjamaah. Sehingga tidak dikuasai oleh perasaannya, tetapi dia akhirnya bisa dikuasai oleh pemikirannya. Karena berjamaah ini banyak maknanya, mulai yang disukai sampai yang tidak disukai. Tetapi dalam arti berjamaah ini, coba kita perhatikan. Kalau seorang wanita sendirian, dia akan cenderung emosional. Tetapi pada saat dia sudah berkumpul lebih daripada satu orang untuk membuat organisasi atau apa, laki-laki jangan coba-coba untuk berargumentasi. Mereka akan sanggup mengalahkan laki-laki. Di sinilah orang meletakkan keistimewaan. Tetapi kenapa huruf nun dinisbahkan untuk ke laki-laki? Karena di dalam Al-Quran pun seluruh hukum atau cobaan yang ditimbangkan laki-laki rata-rata berhubungan dengan nun kita. Kekuasaan, materi, rasa kepemilikan. Nah, apa yang dinisbahkan ke kita itu yang diuji oleh Allah. Jadi dari beberapa huruf tadi, alhamdulillah kita masih punya waktu banyak untuk mempelajari makna kata sholat. Semoga ini tadi nanti bisa menjadi review, sehingga pada waktu kita nanti masuk ke kata sholat, kita akan lebih mudah untuk mencernanya. Sekarang mohon Pak Muloman untuk meresum dan sedikit calling down. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti setelah acara ini. Pak, masuk. Jangan di belakang. Mohon maaf, saya tinggalkan majelis ini tadi karena saya ditugasi oleh keluarga besar pedagang pemangku Panglima Sudirman Utara dan Selatan untuk besok pagi menghadap Bupati. Tapi kalimatnya tidak demo, apa namanya, unjuk rasa, saya tidak tahu. Tapi saya sampaikan jangan sekarang karena beliau belum menjawab bagaimana tidak boleh parkir sepanjang jalan protokol. Toko-toko mati. Ini bagian dari solidaritas kita. Mengenai makna sholat, sholat, lam, dan tak marbutoh tadi ya. Sudah disampaikan semua. Alhamdulillah, sekilas. Sekilas, bagaimana sholat, bagaimana lam, bagaimana tak. Cepat-cepat. Belum ngeh ya. Nanti disimpan kalau ada pertanyaan, ditanyakan setelah jam 9, karena jam 9 kita sudahi pengajian ini sampai jam 10 diskusi mau sakwate. Jadi formalnya kita ngaji sampai jam 9, dan selanjutnya kita menginjak kepada ini efek sholat ya. Iya, hubungan sholat dengan korelasi. Hubungan sholat, ada waktu, ada soft, ada jamaah, Isra Mi'raj, ada Isra Mi'raj, ada tiang, musolin, sabar. Luar biasa sholat ini. sudahkah sholat kita ini berdampak kepada tamsanil fasya'i wal mungkar? Sudahkah sholat kita ini sesuai dengan waktu yang direkomendasi? Sudahkah usul? Jangan usul-usul itu apa kita tidak tahu. Kadang-kadang kunci kontak hilang itu saat sholat. Oh, sing ayo sholat sing itu merokatin, mumpus ya. Kuatannya. Jadi silakan Mas Didi, saya kira kita sepakat masing-masing kita ubahkan Mas Didi tidak ingin beliau dikatakan guru, kita pada posisi murid, yang pas katanya Mas Didi, sharing lah. Apalagi di tengah-tengah kita hadir ini Pak Ustadz Nur Hadiri ini, beliau ini insya Allah lebih memotivasi kita kalau beliau mau hadir setiap malam pun luar biasa, ini energi baru. Teman-teman dari Rogo Jambi itu, Pak Diri dan kawan-kawan, tiga orang, ini jauh-jauh, Pak. Kebetulan yang dekat ini banyak yang absen. Mudah-mudahan lah ini motivasi tersendiri. Silakan Pak Diri, lanjut. Sekarang kita masuk ke inti makna kata sholat. Jadi kita paham. Kenapa ibadah kita yang paling vital di dalam Al-Quran dinamakan sholat? Ada bentuk banyak macam bentuk kata sholat, tetapi yang kita bahas kali ini yang terpenting setelah saya pelajari adalah bentuk kata sholat yang sholat lamu tak maghito. Biasanya kalau di sini kita layak lamu ini berubah menjadi alif, lam alif. Tetapi kita semua mengacu kepada saya biasa memakai Al-Quran Mushaf Madinah yang dari kompleks Quran Kerajaan Saudi, apa Mushaf Usmani, karena setelah saya pelajari, saya komparasi, saya senang bentuk hurufnya seperti huruf gedrik, huruf kotak-kotak jelas, dan harokatnya paling lengkap, sehingga setelah saya komparasi ada beberapa kata lahu yang harusnya memakai tajwid di Al-Quran yang lain tidak ada, ternyata di ini masih tetap. Sehingga kalau kita nanti belajar semakin detail, harokat-harokat ini ternyata perlu sekali. Kalau kita kehilangan tajwid satu, nanti artinya lain. Misalnya kata kudus, yang dinisbahkan kepada Allah itu ada tajwidnya. Kata kudus yang dinisbahkan kepada Nabi Isa, ternyata tidak ada tajwidnya. Nah, dengan karena selama ini kita terbiasa dengan bunyi. Yang penting dibaca sama, bunyinya sama, bunyinya selesai. Tetapi untuk huruf, kita meningkat jauh, ketelitian sangat diperlukan di sini. Ada perbedaan titik koma itu sangat vital sekali. Dan akhirnya saya tinggal menurut apa yang telah dibutuhkan oleh ulama-ulama, oleh kompleks Quran di Madinah. Dan itu yang kita terima pada waktu mungkin teman-teman bapak-bapak pulang haji, kita menerima Al-Quran Mushaf Usmani ya. Kita masuk sholat yang berhubungan di mana Allah sebagai subjek. Sholatullah. Salamullah. kita review juga gak apa-apa. Jadi dari tadi kita sudah belajar huruf sholat. Jadi makna kata sholat yang paling mudah kita pahami adalah sholat tunduk, taat, patuh, lam ditujukan hadir segera saat ini, jangan lupa besok. Lalu ada waktunya setiap saat, selalu juga ada jeda kepada kuasa dirinya. Siapa yang menguasai diri? Di sini bisa diartikan yang menguasai diri kita adalah Allah. Jadi makna kata sholat yang paling simpel dan harus kita ingat adalah sholat adalah tunduk, taat, patuh selalu ditujukan kepada Allah. Ini hal yang paling mudah. Jadi kalau kita sholat tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa tunduk, tanpa ada rasa patuh, gak tahu bagaimana kita menyebutnya. Nah, akhirnya saya membagi sholat ini menjadi dua kategori. Untuk pembelajaran, sholat secara sa'i dan sholat secara kafah. sholat secara mikro dan sholat secara makro. Yang saat ini adalah sholat kita yang sudah kita lakukan saat ini. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, itu sholat secara ini, secara hukum. Ditambah dengan sunah-sunahnya. Tetapi di sini kita sudah mulai masuk sholat secara awal. Sholat secara 24 jam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bisa dipahami, ini yang paling vital. Sholat adalah tunduk, taat, patuh, ditujukan selalu kepada Allah. Ini dasar dari sholat. Sekarang kita perluas ayat-ayat yang mendukung. Ternyata benar azariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin, dirinya jin dan manusia, kecuali untuk aku. Jadi kita diciptakan Allah di dunia ini bukan untuk mau kita sendiri. Kita diciptakan oleh Allah ini untuk menjadi abdi. Untuk menjadi, maaf bahasa kasarnya, budak. Jangan kita meninggikan status diri kita di hadapan Allah. Kita sebagai abdi, hamba. Manusia ciptaan Allah. Hamba Allah, abdi Allah di muka bumi. Dan abdi yang diberi kekuasaan. Jadi dengan kita abdi, sebaiknya kita juga berserah diri, tunduk kepada penguasa kita, taat kepada aturan-aturan yang dibawa oleh utusannya, sehingga di dalam Al-Qur'an, atiullah wa atiu rasul. Itu adalah part dari sholat, bagian dari sholat. Patuh kepada Allah dan patuh kepada utusannya, itu adalah bagian dari ketundukan kita. Jadi kita nggak bisa hanya patuh kepada Allah, misalnya patuh kepada Quran, tetapi kita tidak taat kepada sunnah. Ini sesuatu yang menjadi satu, kita nggak bisa memilah-milah. Dan itu adalah bagian dari sholat itu sendiri, secara kafah. Lalu kita masuk juga ini. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Dan tidak ada ilah Tuhan kecuali aku. Fa'buduni wa aqimu sholat li zikri. Sudah jelas di sini. Jadi Allah yang berkuasa memerintah kita, maka mengabdilah. Fa'buduni. Fa'buduni ini berarti baik. Maka menjadilah abdi yang baik. Jadilah budak yang baik. Seperti diperintahkan oleh Rasulullah, bagaimana kesudahan yang baik? Seperti budak kembali kepada tuannya. Kenapa dikatakan kembali? Berarti budak ini harus melarikan diri. Kalau budak sudah kembali kepada tuannya, berarti atas kemauan sendiri. Karena dia tetap budak, apapun yang dia peroleh pada saat melarikan diri, itu berarti juga sebagai milik tuannya. Budak sampai kapanpun tidak memiliki hak terhadap tuannya. Jadi kenapa ini harus kita pahamkan? Agar kita nanti tahu bagaimana bersikap di hadapan Allah. Kita ini tidak lebih daripada sekedar budak. Walaupun kita sekarang pejabat, pengusaha yang sukses, orang yang ganteng, cewek yang cantik, jelek, buruk, gak peduli. No more than slave, tidak lebih daripada budak. Tetapi bagaimana Pak Budi menjadi budak yang baik, itulah kita dituntut untuk berlomba-lomba. Bagaimana menyenangkan Tuhan kita. Diteruskan lagi, wa aqimu sholat li zikri. Maka sholatlah, maka tunduklah, maka patuhlah, maka taatlah kepada Allah untuk zikri, untuk di dalam agama apapun iya, tidak ada kata-kata ini yang menunjukkan Allah sebagai langsung akulah Tuhanmu. Inami Allah, gak ada. Benar-benar di Al-Quran ini luar biasa. Allah terang-terangan belak-belakan berkata akulah Tuhanmu. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Langsung perintahnya Pak Buduni, maka jadilah abdi yang baik. Wa aqimu sholat, dirikanlah sholat. Tunduklah, makna kata sholat tadi, di zikri, untuk zikir. Sehingga pada waktu Jumatan kita sering mendengar, zikrullahi akbar, sholat. Jadi sholat di sini ada zikir yang sangat besar, sebagai pengingat, sebagai peringatan, dan juga sebagai pemberi peringatan. Jadi zikir di sini, di zikir itu juga untuk mengingatkan kita, juga untuk mengingatkan kepada saudara-saudara yang lain. Tidak lebih. Jadi ini ayat yang melonjak dari makna kata tadi. Jadi sudah sangat jelas, tidak perlu ditafsirkan terlalu jauh. Jadi memang sudah diperintahkan kita untuk tunduk, benar-benar tunduk kepada Allah. Ini juga kalau kita perluas, sab tunduk, taat, tidak macam-macam, ditujukan kepada Allah. Jadi kalau kita memang merasa takut, merasa tunduk kepada Allah, dimohon jangan macam-macam kepada Allah. Macam-macam di sini ada dua, tindakan kita dan apa yang ada di dalam kalbu kita. Dalam tindakan misalkan, kalau kita memang merasa takut tunduk kepada Allah, memang pada saat kita sholat di masjid, kita tidak akan berbuat keji, kita tidak akan berbuat mungkar. Bagaimana bisa? Karena posisi kita lagi sholat. Posisi kita ada di sekitar saudara-saudara kita. Apalagi sholatnya kalau rapat, kita tidak akan punya kesempatan untuk berbuat keji dan mungkar. Tetapi bagaimana setelah kita keluar dari masjid? Apakah kita masih tetap sholat? Apakah kita masih tetap tunduk taat patuh kepada Allah? Disinilah kita diuji. Pada waktu kita sholat di masjid, kita diberi uang pun kita tidak akan mau. Alah sekalipun, kita tidak akan terima karena kita masih dalam posisi sholat. Tetapi setelah keluar dari masjid, apakah hal ini masih bisa bertahan? Kalau malam. Nah, disinilah. Kalau kita melakukan sholat selama 24 jam, berarti harusnya kita tetap takut, taat, atau kepada Allah. Tidak menerima sesuatu yang di luar, punya rasa malu. Di sini. Monggo. Baik. Demikian, sholat dari huruf shad, berarti Mas Didi shadnya diulang. Mari kita koreksi masing-masing kita, sudahkah sholat kita dalam huruf shad ini ada perasaan tunduk? Baik, sebelum, pada saat pelaksanaan atau pasca sholat, ini koreksi buat kita. Kalau kita mampu tunduk dalam sholat, tundukkah kita setelah sholat? Karena sholat itu membawa misi yang panjang. Bagaimana sholat dengan perasaan tunduk pasti berbeda dengan sholat yang acak-acakan, itu pastilah. Pasti, jadi mudah-mudahan setelah bedah wawasan ini, mulai nanti kita mampu melaksanakan sholat dengan ketundukan, dengan ketaatan, dan tanpa ini barangkali muatan shot, misi shot seperti itu. Mudah-mudahan kita baik waktu sholat sampai dengan pasca sholat kita mampu melakukan ketundukan, ketaatan, dan tidak macam-macam kecuali yang direkomendasi oleh perintah Al-Quran dan sunnahnya. Saya kira itu pesan terkirimnya yang disampaikan Mas Didi tadi. Silakan dilanjut. Dalam action, kita tidak boleh macam-macam. Sehingga kalau ada orang mengajak macam-macam, kita bisa menolak dengan alasan apa? Saya tidak bisa ikut. Di dalam kita ngomong, saya malu sama Allah kalau ikut nanti. Kalau punya rasa malu, kalau punya rasa takut, sehingga kita bisa sholat, mulai bangun tidur, sampai tidur. Sholat selama 24 jam. Nah ini juga, kalau ini untuk pengisi kalbu, bagaimana sudah tidak macam-macam, kita diajarkan oleh Rasulullah, sesungguhnya berprasangka baik pada Allah dan sesuatu sebaik-baiknya abdi ibadah. Jadi kalau kita ingin menjadi abdi, hamba yang baik, jangan pernah berpikir buruk terhadap Tuhan kita. Dan saya ingat, ada ini kenapa orang tua saya dulu swasta, mengingatkan saya, Ti, kalau kamu kerja ikut orang, ingat, jangan pernah membicarakan hal buruk kepada orang yang memperkerjakan kamu. Kalau kamu memang tidak suka dengan orang itu, lebih baik kamu mengundurkan diri. Itulah sikap gentle, bukan sikap pengkhianat. Jadi kalau kita sudah kerja dengan orang, kita makan di situ, ternyata kita ngomong kejelekan orang itu di orang banyak, itu sesuatu yang tidak layak. Begitu juga dengan Tuhan kita. Kita dia baik. Tetapi di luar kita ngomong yang enggak-enggak. Kita ngomong jorok, kita ngomong kotor, kita gibah, kita gini. Apalagi ngomong mengenai Allah tentang hal yang dulu. Allah yang mengajak sana, tukang azab sini. Itu loh, kalau kamu salah, kamu nanti diazab enggak. Ayat pertama yang kita buka di dalam Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allah memperkenalkan dirinya sebagai pengasih, penyayang. Itu yang harus kita tanamkan diri kita. Allah pengasih, penyayang, titik. Itu yang harus kita tanamkan sehingga kita harus berprasangka baik kepada Allah. Aku menuruti prasangka hamba terhadapku. Jika berprasangka baik, maka baginya kebaikan. Jangan berprasangka terhadap Allah kecuali kebaikan. Inilah salah satu dari sholat. Sehingga hidup kita akan selalu diliputi dengan rasa kasih sayang. Janganlah salah satu di antara kalian mati kecuali berprasangka baik terhadap Allah. Ini perintah Rasulullah kepada kita. Nah ini taat macam-macam, tidak macam-macam, taat kepada Allah, dalam ekses juga mohon tidak mempermainkan aturan-aturannya Allah. Jangan nambah-nambahi, jangan ngurang-ngurangi. Kalau kita mengerti, kita ngomong mengerti. Kalau nggak mengerti, kita ngomong nggak mengerti. Kalau memang Allah menyuruhnya A, lakukan A. Rasulullah menyuruh B, lakukan B. Jangan ditambahi dengan prasangka. Itu untuk dalam hal peribadatan. Tetapi kalau dalam hal lain, ini ilmuwan apa? Monggo. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Malah kita dituntut. Ini, dalam arti tidak macam-macam juga dengan Allah. Karena namanya orang patuh, taat. Jadi jangan mengutik-utik apa yang telah diperintahkan. Ini juga berbagai hal yang penting. Ini juga hadis. Jadi kita disuruh balik kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan kita membicarakan sebuah peribadatan yang tidak ada di dalam hal tersebut. Ini juga gitu. Untuk masalah tadi kita bisa pelajari sendiri-sendiri bagaimana nanti. Lalu di sini kita juga masuk lagi ke makna untuk kata sholat lainnya, yaitu tunduk, menunduk, melihat ke bawah. Sok, tunduk, menunduk. Berarti kita melihat ke bawah. Melihat ke bawah di sini ada banyak makna. Secara syar'i, hukum, berarti kalau orang sholat pasti harus menunduk ke bawah. Jangan ke depan atau apalagi ke atas. Tetapi secara rohani Orang yang sholat, orang menunduk ke bawah adalah orang yang santun. Seperti Mas Alfon tadi bilang, menunduk ke bawah tidak jelalatan. Disinilah sholat mengajak kita untuk punya tata krama, bersikap sopan santun. Jadi sholat mengajarkan kita untuk menjadi makhluk yang beradab. Nunduk ke bawah juga jangan melihat sesuatu yang bukan hak kita. Jaga pandangan. Kalau memang itu bukan hak kita, mohon mata ditutup, segera melihat ke hal lainnya. Menunduk juga bisa memperhatikan ke bawah. Jadi orang yang sholat adalah orang yang selalu memperhatikan apa yang di bawahnya. Sehingga Rasulullah memesan kepada kita, tetanggamu, saudaramu adalah 40 ke depan, ke belakang, ke samping. Orang yang sholat adalah orang yang memperhatikan di bawahnya. Jadi apakah kita sholat, ternyata ada saudara kita yang masih kelaparan, ataupun masih ada kekurangan dan kita tidak care. Perhatian. Ini juga sebagai pembuka. Seperti yang Pak Tau ingin terangkan dari kemarin, kecerdasan horizontal. Kita sholat, tetapi kita tidak mau memperhatikan di bawah kita. Kita merasa punya, yaitu urusanmu. Di masjid kita jamaahnya rukun, keluar dari masjid, bubar. Selesai urusan jamaah. Karena memang sholatnya hanya 3 menit tadi atau 5 menit tadi. Nah, ternyata kita diajari oleh Islam, oleh Al-Quran untuk sholat 24 jam. Bagaimana jiwa sholat di dalam masjid tadi kita bawa keluar untuk kehidupan nyata. Ini sholat untuk kita memperhatikan di bawah kita. Dengan kita memperhatikan di bawah kita, disitulah timbul rasa syukur di dalam hati kita. Oh, tiba-tiba si Ake yang jadi sholat di mana aku. Jadi di sini bagaimana dengan kata tunduk, menunduk, melihat ke bawah setelah kita perluas, juga memperhatikan apa-apa yang telah diciptakan Allah. Kalau kita ingin mengenal Allah lebih dalam, maka pelajarilah ciptaannya. Sehingga kita dipaksa untuk menjadi ilmuwan. Kita dipaksa Islam untuk menjadi ulama, orang yang berpengetahuan. Karena di dalam Al-Quran itu selalu orang yang mengetahui, orang yang berakal, orang yang kuat. Semuanya ditunjukkan untuk orang yang cerdas. Jadi gini, sholat, kita maju lagi selangkah, sholat, tunduk, menunduk, hormat. Ditujukan kepada Allah. Secara syar'i, kita memang harus hormat kepada Allah di masjid. Secara hormat, ya kita diam, menunduk, nggak berkata apa-apa, bersikap santun. Dengan menunduk, kita juga memperhatikan bahwa kita juga sebagai orang tahu ada. Tetapi, secara kapah kehidupan 24 jam, orang yang sholat adalah orang yang bisa menghormati orang lain. Nah, ini yang agak penyakit. Bagaimana setelah sholat kita bisa menghargai, menghormati pendapat ataupun orang lain. Sehingga kalau kita balik ke kata sholat, jika ditambah huruf aflis menjadi dia islah, mendamaikan. Dengan kita punya rasa hormat dan kita mau menghormati orang lain, diawali dengan kita punya rasa hormat kepada Allah, disitulah awal kita menjadi orang yang soleh. Puncak dari kesolehan adalah ikhlas, mendamaikan. Jadi orang yang sholat harusnya orang tersebut tidak pernah membuat perkara di luar. Dan orang tersebut begitu menemukan perkara, dia berusaha untuk mengislahkan. Karena kata sholat itu juga dari kata sholat dan lam. Tetapi terakhirnya ditambah dengan huruf ba. Nah, kita nanti bahas huruf ba itu apa. Huruf ba itu mengarahkan dekat. Jadi orang yang sholat itu adalah orang yang dekat dengan makna sholat ini. Jadi orang yang dekat dengan makna sholat, orang yang telah mengindahkan sholat adalah orang yang bisa mendamaikan. Karena Islam sendiri juga ada dari kata salam, yang berarti damai sejahtera. Jadi mulai saat ini, gak menunggu besok, kita harusnya bisa tersenyum ramah kepada saudara-saudara kita yang lain. Entah itu dari golongan manapun. Dalam? Insya Allah. Nah ini, kita punya rasa hormat sehingga kita bisa menghormati dan kita bisa sholat. Sholat rasa takut, ya. Berarti rasa takut, di Islam kita dilarang untuk belajar nekat. Di Islam kita diajari untuk berani. Secara syar'i, orang yang sholat harus punya rasa takut kepada Allah. Orang yang sholat itu takut atas kesalahan yang telah diperbuat. Jadi kita bisa merasa menyesal dengan kesalahan kita. Juga orang yang sholat, orang yang merasa takut atas ketidakmampuannya untuk melaksanakan perintah Allah. Dia merasa takut, jangan-jangan saya nggak mampu melaksanakan perintah Allah. Sehingga dengan rasa takutnya itu dia meminta kepada Allah, ya Allah mampukanlah aku untuk melaksanakan perintahmu. Dan mampukanlah aku untuk menjauhi larangan-Mu. Ini abdi yang baik meminta kepada Tuhannya untuk dikuatkan. Orang yang sholat secara kafah 24 jam, berarti dia punya rasa takut kepada Allah, yaitu tadi seperti saya ulangi, takut untuk mengontak-ngatik aturannya Allah, juga takut untuk melanggar aturannya Allah. Sekali Allah bilang, jangan mencuri, apapun alasannya, dia karena takut kepada Allah, dia tidak mencuri. Ini sebagai salah satu contoh. Kalau memang punya rasa takut. Tetapi kalau tidak punya rasa takut, tidak punya rasa malu, seperti yang diucapkan Rasulullah, kalau kamu tidak punya malu, maka berbuatlah sesukamu. Ini perintahnya, perintah Rasulullah, kalau kita tidak punya rasa takut, tidak punya rasa malu, ya sudah. Karut, parah jari. Jadi Rasulullah juga nggak melarang, terserah. Karena kalau orang sudah nggak punya rasa malu, dikasih tahu omongan apapun juga nggak bakalan mempan. Nah ini tunduk menunduk rasa malu. Jadi iman itu memiliki 70 cabang atau 60 cabang, tertinggi ini bla bla bla bla bla, dan malu adalah salah. Iman. Dan biasanya malu dan iman itu satu kesatuan. Kalau orang punya rasa iman, dia pasti punya rasa malu. Kalau orang punya rasa malu, orang punya rasa iman. Jadi kalau karena ini kesatuan, begitu rasa malu ini hilang, maka hilanglah juga rasa keimanan. Ini yang kita harus waspada, hati-hati. Sehingga orang yang sholat malu kepada Allah atas kesalahannya, juga malu untuk berbuat pantas, tidak pantas di hadapan Allah. Jadi dia akan selalu menjaga bagaimana untuk berbuat yang terbaik untuk Allah, karena dia malu kalau berbuat tidak pantas. Dan ini juga perintahnya, bagaimana kita untuk menjaga malu kita, rasa kehormatan kita. Anur 30. Jadi kenapa sekarang kita paham kenapa dalam kita sholat kita dituntut untuk berpakaian yang pantas, kita dituntut untuk menutup aurat, menutup aurat kita, karena itu sebagian dari rasa malu. Sehingga disitulah kita diajarkan adab oleh sholat, bagaimana cara menghadap pejabat, bagaimana cara menghadap pimpinan, bagaimana cara, harusnya orang sholat tidak ada masalah untuk menghadapi siapapun. Karena apa? Di dalam sholat kita sudah diajari bagaimana untuk menghadap penguasa dari semesta ini. Kalau kita mengerti esensi dari makna sholat, karena kita punya rasa malu kepada Allah, setiap mau sholat kita lihat apakah pakaian kita sudah pantas. Pantas menurut kemampuan kita. Kita punya yang terbaik. Oh, ini pantas buat Allah. Oh, janganlah, ini sudah terlalu lama buat saya. Tetapi ini mungkin cukup bagus untuk saudara kita yang lain. Tetapi karena ini bekas, jangan diharapkan pahalanya. Karena Islam mengajar kita, apa yang kita cintai, baru itu yang boleh diberikan ke saudara kita. Itulah yang baru dapat pahala. Kalau ini nusyuran hanya untuk Allah alam. Saya tidak berani membahas itu, karena itu urusan Allah. Tapi perintahnya, kita memberikan yang terbaik. Kita belum mencapai kebijakan yang sempurna sebelum kita menafkahkan apa yang kita cintai. Jadi ini juga tunduk, taat menurut fleksibel. Jadi orang yang sholat adalah orang yang luas. Luas di sini maksudnya apa? Bisa menerima apapun takdir yang diberikan Allah. Ini memang enak diucapkan, tetapi butuh pembelajaran. Wadawasul bilhaq, wadawasul bisyukur sesama saudara muslim untuk saling mengingatkan kesabaran, juga untuk mengingatkan sebuah kebaikan. Jadi di sini secara syar'i orang yang fleksibel, karena fleksibel harusnya setelah sholat dia merasa tenang, setelah sholat dia merasa rileks secara syar'i. Sehingga harusnya orang kalau sholat, habis sholat harusnya face wajahnya ini enak untuk dilihat. 286 Kaburung. Jadi itu. Jadi, nah untuk secara kafah, itu tadi. Kita percaya terhadap takdir baik dan takdir buruknya Allah. Kita siap menerima semua. Tetapi itu bisa diubah dengan kekuatan doa. Untuk yang terakhir, untuk season sholat dengan Allah, tunduk mau diatur teratur rapi bersih, ditujukan kepada Allah. Jadi di sinilah kita paham kenapa pada waktu sebelum sholat kita ada hidroterapi, terapi air, wudhu, suruh meningkatkan lagi oleh Rasulullah kosong gigi. Karena disinilah lewatnya ayat-ayat Allah. Lebih ditinggalkan lagi mandi. Gak usah nunggu hari Jumat. Semakin segar kita, semakin fresh kita dengan hidroterapi, terapi air, semakin bagus kita untuk mengingat Allah fisikly. Dan di sini juga oleh Rasulullah, kesucian adalah sebagian dari iman. Bukan kebersihan ya. Makna toharo, suci, itu jauh lebih tinggi daripada sekedar bersih. Bersih itu termasuk bagian dari suci. Kadang-kadang kita dengar kebersihan sebagian dari iman. Enggak. Kesucian itu sebagian dari iman. Karena kesucian di sini jauh lebih tinggi maknanya. Nah, itu lebih tinggi makanya daripada sekedar bersih. Kenapa suci? Disinilah kita juga, satu, kita terdiri dari dua unsur. Satu unsur jasmani, satu unsur rohani. Sehingga pada waktu kita sholat, unsur jasmani kita dibersihkan dengan air, mulai dari yang pokok, kalau bisa gosok gigi, dia mandi, itu untuk jasmani. Untuk rohani kita, kita mulai kosongkan kalbu, isi dengan prasangka yang baik, positive thinking terhadap Allah, punya rasa malu, punya rasa takut, sehingga makna dari sholat ini kita ambil ke dalam kehidupan kita selama 24 jam, insya Allah disitulah kita akan mendapatkan alam kesejahteraan. Sehingga kalau ada orang Islam, tetapi dia masih bening, masih seperti ini, masih bingung untuk apa, ya kita harus pahami, mungkin dengan pembelajaran bagaimana untuk sholat tersebut, bagaimana untuk pemahaman sholat, itu yang mungkin harus diperdalam. Masih ada waktu? 5 menit. 5 menit. Jadi ini yang saya ajak kepada teman-teman, bapak-bapak, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada Allah orang-orang yang berakal. Jadi ini ajakan. Lalu ini yang harus kita pahami, apakah selama ini kita telah melakukan sholat secara kafah, secara 24 jam. Dan kita harus paham kenapa di setiap kata sholat di depan ditulis wa aqimu sholat. Qaf adalah reflection, pencerminan, aktualisasi. Jadi wa aqimu sholat adalah dirikan sholat, lakukan sholat. Berarti aqimu di sini adalah untuk mengambil ruh sholat secara sari di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dimaksud dengan aqimu sholat. Untuk kata khauf dan mim, kita bahas ke depan. Untuk sementara ini, selesai dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.